mendengar Quran, merasa tidak betah mendengar 5 menit. Tapi anehnya masih di tempat yang sama selesai sholat, bertemu kawan Anda, bisa nikmat Anda ngobrol 50 menit. Bahkan sampai dengan 1 jam. Ini tandanya ada sesuatu yang tidak utuh dalam diri kita untuk menghadapi Al-Quran. Anda bisa utuh dengan teman Anda karena semua tubuh Anda fokus pada kawan Anda. Mata Anda melihatnya, telinga Anda mendengarnya, bibir Anda tersenyum kepadanya. Maka kenapa Anda tidak gunakan semua energi ini untuk disatukan, untuk fokus pada Al-Quran? Maka ini yang akan mempercepat diri kita dekat dengan Al-Quran. InsyaAllah kalau ada waktu, saya sampai. Kalau ada waktu lain, saya sampai sama keluarga di sini. Ada anak saya, sudah hafal Quran. Yani kelas 2 SMP di Indonesia. Sudah baca Al-Quran, hafal, dua hari aja. Alhamdulillah. وإنشاءالله هي ستتكلم بالباسة إندونيسيا عن التجربة موجود تيجا أنك وده هفل سمو القرآن ما شاء الله الحمد لله تبي هاروس راجين يعني من أجل الفائدة ممكن أن نعطي بهم إلى هنا ليحكوا التجربة كيف وهم في إندونيسيا حفظوا في هذا البلد إن شاء الله الحمد لله أنا عندي أولاد التوتة أولاد وهم حفظوا القرآن الكريم فإن شاء الله نعينهم يعني للمجيء إلى هنا أجل الفرصة المناسبة وهم وجدوا لغة إندونيسية لذلك يعني أقرب إليكم وإلى لغتكم إن شاء الله ويشرح لكم كيفية طريقة لحفظ القرآن الكريم فهذا أقرب لكن إن شاء الله لو نجد وقت المناسب وقت آخر ليس الآن طيب dan beliau tadi sampaikan juga dengan bahasa Arab kepada kita semua insyaallah di lain sesi nanti bisa didiskusikan kembali kita cari waktu yang lain lagi dan kita selalu katakan insyaallah lakum وقت المناسب إن شاء الله. إن شاء الله. الباب مفتوح إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم إن شاء الله. فيعني إضافة إلى ذلك الحمد لله نستضيف الشيخ والأطفال وإن شاء الله الشاطين القرآن الكريم. ما شاء الله. لنا برنامج أيضا حتى لو يأتيكم وقت المناسب في وقت آخر لتجربة القرآن الكريم وعندنا السؤال والجواب مع القرآن. ما شاء الله. نسأل عن الأرقام لكن إجابة بالقرآن. ما شاء الله. ما شاء طيب. فتمان تادي saya sampaikan pada beliau kita juga punya program-program untuk menghidupkan Quran. Tanya jawab Al-Quran, tanya jawab angka, isinya Quran. Tayyib, siapa yang mau dites? Masya Allah, anak kultu lahum man yurid. Yani anjus anil Quran. Is'al? Anil Quran, il kanim. Yani tajrubah ayat Quran. Nakhtar thalafa faqab. Masya Allah. Siapa? Witr, nakhtar witr. Hatta nakhtar witr. Tayyib, at-taisir ya? Baik ya, siap? Wahid? Bismillah. Saya punya janji. Pekan lalu Zakaria mewujud. Entah mewujud dua, satu lagi. Baik, saya ambil yang depan dulu ya. Jadi, ya Allah, siapa namanya saya? Saya kasih mic-nya ya. Muhammad Lorenzo. يعني يحفظ الصورة بأرقامها. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون أما يتساءلون كلا سيعلمون Allazihum fi muqtalifun. Masya Allah, Masya Allah. Muhammad usianya berapa tahun? 9. Ya?

Lanjut. Tayyib. Setelah ini beliau akan berikan bimbingan gratis untuk kita bisa lancar membaca Al-Fatihah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Takbir. Ya Allah, ayat kedua. Anin naba'il adzim. Tiga. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun. Lima. Thumma kalla sayalamun. Ini pertama kali menghafal? Pertama kali menghafal? Enggak. Baik, sudah menghafal sebelumnya? Sudah. Kapan menggunakan at-taisir? At-taisir minggu yang lalu. Minggu yang lalu. Sudah pernah dicoba? Iya. Baik, kita tes. Bismillah. Ayat yang ketujuh. Bismillah. Wal jibala autada. Ayat yang ke-17. Inna yawmal fasli kana miqata. 27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. 37. Yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala sawaba. Ayat ketiga. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Posisinya di mana? Atas. Ayat ketiga. Sebelah kiri pojok. Bacakan Quran surah ke-78 ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Bacakan Quran surah ke-78 ayat yang sebelah kiri paling pojok. Sebelah kiri paling pojok atas atau apa? Bawah. Fadzuku falan nazidakum illa azaba. Antum anak keberapa? Amma yatasaalun. Punya saudara berapa? Thumma kalla sayalamun. Matanya ada berapa? Anin naba'il azim. Mata antum tambah telinga antum tambah hidung antum. Thumma kalla sayalamun. Ditambah semua jari di tangan antum. Linukhrija bihi habban wa nabata. Dikurangi semua jari di kaki antum. Thumma kalla sayalamun. Dua tangan antum. Wal jibala autada. Baik, ditambah jam antum. Wa khalaqnakum azwaja. Tambah peci antum. Wa futihati wa ja'alna naumakum subata. Tinggal di rumah nomor berapa? Alam naj'alil arda mihada. RT berapa? RT berapa? RT bukan enggak tahu ayatnya, enggak tahu RT-nya. Waj'alna wabanaina fawqakum sab'an shidada. Terakhir, sebutkan nomor telepon. 0 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum azwaja. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Apa nomor telefon? Baik, tangan ini. Maju sini Muhammad, menghadap ke kamera. Lihat jam di atas. Sekarang dari jam di atas angka 12, putar balik ke arah kiri 11, 10, 9, 8 sampai ke 1, bacakan dengan surah An-Naba. Enggak kelihatan jamnya. Iya. Enggak kelihatan jamnya, Ustaz. Oh, enggak kelihatan. Baik, saya bantu ya. Dari 12 sampai ke 1. Baca terbalik. 12, 11, 10, 9, 8 sampai ke 1. 12 sampai ke 1. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. 11. وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وخلقناكم أزواجا والجبال أوتادا ألم نجعل الأرض مهادا ثم كلا سيعلمون كلا سيعلمون الذي هم فيه مختلفون عن النبأ العظيم عما يتساءلون. Pertanyaan terakhir, kalau antum bisa menjawab dengan benar, insyaallah ada hadiah spesial. Baik, Pak Jokowi presiden keberapa? Ganti, Pak SBY presiden keberapa? Turunkan, Bu Megawati presiden keberapa? Turunkan lagi, Pak Habibie presiden keberapa? Anin Nabail Adim. Baik, bukan, Anin Nabail Adim Pak Harto. Alladhum fi mukhtalifun. Baik, itu belum pertanyaan, itu diralat. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah. Sudah berapa lama belajar At-Taisir? Baru minggu kemarin. Baik, sepekan, alhamdulillah. Ada kesungguhan dari beliau. Dan saya lihat tadi kekuatan hafalannya cukup luar biasa. Nanti insyaAllah dari segi tajwid dan sebagainya, ada nanti penyesuaian-penyesuaian. Tapi saya sangat berbahagia. Muhammad dari mana asalnya? Cikarang. Cikarang. Cikarang, Masya Allah. Teman-teman sekalian, dari Cikarang pakai apa ke sini? Bawa motor. Bawa motor, Masya Allah. Anda bayangkan, motor berat begitu di bawah. Yang luar biasa. Penghafal itu luar biasa, penghafal Quran. Orang naik motor, dia bawa motor. Tapi saya pesankan pada Anda, bukan berarti sudah hafal Quran jadi aneh begini. Gitu ya. Tetap saja normal. Bawa motor, bawa. Masya Allah. Muhammad sudah menikah? Belum. Belum menikah. Baik. Jawab pakai Al-Quran. Nanti kalau sudah menikah, mau berapa istrinya? Amma ya tasar. Mau berapa anaknya? Anin nabail adim. Masya Allah. Baik, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Sudah punya buku ini? Sudah punya. Sudah punya. Semoga terus dipraktekkan dengan baik. Mushafnya sudah punya? Belum. Teman-teman, Mas Asyikin, tolong disiapkan mushafnya spesial untuk Muhammad malam ini. Dan insya Allah, Muhammad juga akan mendapatkan buku pertama untuk murojaah Al-Quran versi At-Taisir. Dan nanti kita ada buku ketiga khusus untuk murojaah saja. Ya, insya Allah nanti orang pertama yang mendapatkan adalah Muhammad. Tolong panitia dicatat nama beliau. Mudah-mudahan dengan itu mempermudah nanti hafalan Quran Anda. Amin. Cukup insya Allah? Cukup. Teman-teman tolong disiapkan. Saya sudah sampaikan pada Anda untuk bisa kalau serius mendaftarkan nama Anda. Karena kita akan punya gerakan untuk bisa mendekat pada Al-Quran. Kita akan semarakan di bulan Ramadan. Dan nanti kita akan ada satu momentum untuk bisa mengecek seluruh hafalan kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kami persilakan Muhammad untuk kembali dulu duduk. Nanti kalau sudah bertambah lagi hafalan Qur'annya, insyaAllah kita berikan sesuatu yang lebih. Fadhil Syekhna, ini bagian terakhir dari beliau untuk memberikan masukan pada kita. Setelah itu saya sampaikan pengumuman terkait dengan momen kita malam ini. فقط لتعليق تعليق على هذا طبعا القرآن لا يقرأ بطريقة المقلوب إلا للاختبار فقط يعني لا يجوز القراءة في الصلاة أو أي شيء بهذا الطريقة أو يعني تلاوته إنما الشيخ لإتقان الحفظ للاختبار لا بأس يجوز فأرجو الانتباه بهذا و تريد تلقين الآن الفاتحة لا بأس بعدين teman-teman ini bonus yang mau disampaikan oleh beliau. Tadi beliau sampaikan pesan pertama, ini tadi kan saya suka mengulang dan mengecek Quran untuk kekuatan hafalan, suka ditukar-tukar ya, suka diacak dari belakang ke depan. Beliau pesankan itu sangat baik untuk diuji coba, tapi jangan sekali-kali dipakai saat baca dalam sholat ya, atau dibaca dalam Quran ya. Minal jinnati wan nas, terus diulang dari belakang ke depan itu tidak boleh sama sekali. Jelas ya? Baik, dan sekarang bonus untuk kita semua. Beliau ingin bacakan cara baca Al-Fatihah yang benar, mentalkinkan pada kita Mudah-mudahan dengan itu ada faedah untuk kita semua. Saya sebetulnya berharap beliau bisa bermalam sehingga besok bisa teman-teman setoran, tapi waktu beliau terbatas, jadi kita ambil kesempatan terbaiknya malam ini ya, untuk bisa beliau bantu untuk membacakan Al-Fatihah sama-sama. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa mengikuti bacaan yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Karim, dan kita tidak berlama waktu, kita perkenankan. Fadhal masyukur. طبعاً لأهمية الفاتحة لابد من التدريب على المخارج والصفات. إن شاء الله ممكن فائدة قليل وأنتم بعد انتشاري دي انترنت. المهم أن تتدرب على مخارج الحروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان لل كسرة خلاص لل هذا لا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين دي معنى مسألة إني التين وكانت أدا بيدا يعني معنى بعيد الدين أقام التين ما كان مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين العين نعبد نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم بكان أش بكان أص بكان أص لا أص ليهات ليهات ببر إني أص وليس أص لأن إني إشمام ما في إشمام اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضاد العربية بكان هكذا أب بكان أب لا أم أم ضا ض ضي ضي ضو أم ولا الضالين ولا الضالين إن شاء الله تكونوا من حفاظ القرآن بارك الله لنا بهذا القرآن ونفعنا به وجعلنا من أهله وجعل أهلنا أهل القرآن وبيوتنا بيوت القرآن